yuk kita sholawatan. Sholawat favorit Mbak Ais waktu masa kecil dulu. Mau tahu enggak sholawatnya apa? Sholawatnya Komarun. Yang ke-7 tahun. Mbak Aisku sayang, mabruk alfa mabruk ya. Ais selama ini. Doain Ais terus ya. Dadah.